Biarlah waktu terus berlalu, biarkan hatiku yang terluka. Ku mau hanya kalah dirimu, tiada, tiada yang kedua. Apakah salahku terus diperguna cinta? Jika sayang-sayang sepenuhnya.